Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yirda, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Masih kita melanjutkan membaca terangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan pembahasan kenikmatan jannah yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para walinya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca ayat-ayat yang menggambarkan tentang kenikmatan jannah yang sifatnya penggambaran umum. Ya, seperti pada ayat lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka atau bagi mereka, bagi penduduk jannah, apapun yang mereka inginkan dari berbagai kenikmatan, maka mereka mendapatkannya. Dan di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada tambahannya. Kita sudah mendengar tentang tafsir al-mazid atau az-ziyadah yang telah datang tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi, bahasanya az-ziyadah adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yani memandang kepada wajah Allah yang mulia, di mana ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk jannah. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa wasafa na'imaha mufassala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kenikmatan jannah dengan pensifatan yang terperinci. Fa taqaddama dzikru ru'yatil bari alladhi huwa a'la na'imin yahsulu li ahli jannah. Telah berlalu atau telah disinggung sebelumnya penyebutan tentang ru'yatul bari, yakni memandang kepada al-bari, Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pencipta, alladzi huwa a'la na'imin yahsulu li ahli jannah. Di mana ini, yakni memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan paling tingginya dari kenikmatan yang didapatkan li ahlil jannah, oleh ahlul jannah. Kemudian wa tamattu bi liqa'ihi wa ridwanihi, demikian juga kenikmatan ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Taubah telah menyebutkan tentang permasalahan keridhaan ini dalam firman-Nya, waridwanullahi akbar, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling besar. Kemudian wastima'u kalamihi wa khitabihi, dan kenikmatan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala dan pembicaraan darinya kepada ahlul jannah. Tayib, beliau rahimahullah ketika menyebutkan tentang rincian kenikmatan ahlul jannah diawali dengan yang tertingginya ya, dari kenikmatan yang didapatkan oleh mereka, yakni kenikmatan melihat atau memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya, mendapatkan keridhaannya, dan mendengarkan kalamnya. Kata beliau, wa akhbara ta'ala anna jami'a asnafil fawakihi al-mawjudati fid dunya mawjudun fil jannah ma yushbihuha fil ismi faqat لا في الحسن واللذة والطيب الطعم والتنعم بتناوله. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa seluruh jenis dari buah-buahan yang mawujudah yang ada di dunia ini, semuanya mawujudun fil jannah ma yushbihuha, semuanya ada di jannah yang yushbihuha, ya, serupa dengan seluruh buah yang ada di dunia ini, fil ismi faqat, tetapi hanya dari sisi nama saja. Jadi keserupaan dari sisi nama. Jadi buah apapun dari buah-buah yang ada di dunia ini, maka di jannah ada. Ya, tetapi sekali lagi disebutkan di sini hanya serupa dari sisi nama saja. La fil husni, bukan dari sisi al-husn, yakni kebagusan dari buah-buahan tersebut. Ya, tidak bisa dibandingkan isi kebagusannya. Walladzati, demikian juga dari kelezatannya. Wattibit ta'mi, demikian juga dari aromanya. Wattana'umi bitanawulihi, demikian pula ya, kenikmatan atau kesenangan ketika menikmatinya. Baik. Jadi apapun ya, dari kesenangan dari berbagai buah-buahan yang ada di dunia, maka di jannah ya, ada yang serupa dengannya, tetapi hanya dari sisi kesamaan nama. Yang di dunia ada kurma, maka di sana ada. Di dunia ada delima, maka di sana ada. Akan tapi jelas dari sisi hakikatnya berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Kemudian wa fiha asya'un laisa laha fid dunya nadhirun. Dan di sana, yakni di jannah, terdapat berbagai perkara dari kenikmatan, laisa laha fid dunya nadhirun, di mana tidak ada di dunia ini yang sebanding dengannya. Ya, hatta dari sisi nama. Jadi kalau yang sebelumnya ya disebutkan tentang berbagai buah yang ada di dunia ini, maka di jannah ada ya. Akan tapi jelas hakikatnya berbeda, karena kesamaan hanya dari sisi nama saja. Kemudian terkait dengan ini telah diriwayatkan asar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Albani telah mensahihkan asar tersebut sebagaimana dalam Sahih Al-Jami'. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma'u. Tidak ada di jannah sesuatu pun dari apa yang ada di dunia dari apa yang ada di dunia. Menunjukkan bahwa apapun yang ada di dunia dari berbagai kenikmatan, jannah ada. Belum lagi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di jannah yang tidak ada di dunia. Nah, dalam perkara yang ada di dunia, maka di jannah ada dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya. Akan tapi illal asma, hanyalah kesamaan dari sisi nama saja. Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau At-Tanwir, kitab At-Tanwir syarah dari Al-Jami' As-Saghir, beliau menjelaskan makna dari atsar Ibnu Abbas di atas. Kata beliau rahimahullah, ay laisa fil jannati syai'un min mimma fid dunya min at-tayyibati illa al-asma'. Kata beliau, yakni tidak ada di jannah sesuatu pun dari apa-apa yang ada di dunia dari berbagai kebaikan illa al-asma, kecuali hanya sekedar kesamaan dari sisi nama. Wa illa fadzawatu ghairu dzawati wal ladzatu ghairu ladzati. Jika tidak, ketahuilah bahwa zat, ya, dari yang memiliki kesamaan nama tersebut dari apa yang di dunia dengan di jannah, ya, jelas berbeda zatnya. Dari sisi zatnya berbeda apa yang ada di jannah dengan apa yang ada di dunia. Demikian pula dari sisi kelezatannya, apa yang ada di jannah berbeda dengan kelezatan yang ada di dunia. Yani yang tidak bisa dibandingkan, ya, kenikmatan, kelezatan dari apa-apa yang ada di al-jannah dengan apapun kelezatan yang ada di dunia. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Salihin, ketika menyebutkan pembahasan tentang ini, beliau menyatakan, atadhunnun anna qawlahu ta'ala fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Apakah, kata beliau, kalian mengira bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dua jannah tersebut terdapat fakihah, yakni buah-buahan, wan nakhl, ya, kurma, warumman, demikian juga delima. Atadhunnuna anna an-nakhla warumman wal fakihah kalladhi fid dunya. Apakah kalian mengira bahwa kurma, demikian pula delima, demikian pula buah-buahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di jannah tersebut, kalladzi fid dunya, seperti yang ada di dunia ini? Kata beliau, la wallahi, tidak, demi Allah, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada, ya, di jannah itu sesuatu pun dari apa-apa yang ada di dunia, yang dari kebaikan, dari kenikmatan, kecuali hanya sekedar kesamaan dari sisi nama. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di jannah dari berbagai makanan. Walihadza qala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi ma min kulli fakihatin zaujan, bahwa di dalam dua jannah tersebut terdapat min kulli fakihah, dari seluruh fakihah, seluruh buah-buahan, zaujan, berpasang-pasangan. Para ahli tafsir menerangkan, yakni berpasang-pasangan, kesamaan dari sisi warna namun jelas berbeda dari sisi rasa. Kemudian wa qawluhu, juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dalam surat Al-Waqiah. Di antara kenikmatan yang didapatkan oleh ahli jannah pada dua ayat ini, dan buah-buahan dari apapun yang dipilih oleh mereka, mereka mendapatkan apapun dari yang mereka inginkan, mereka pilih. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging tayr, burung, dari apa saja yang mereka berhasrat untuk menikmatinya, dari jenis burung apapun, demikian pula dari model makanan apapun, dari jenis daging tadi, maka ahlul jannah akan mendapatkannya. Ini ya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang makanan. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa dhullilat qutufuha ay thimaruha tadhlila, dan didekatkan qutufuha yakni thimaruha, dari buah-buahnya, tadhlila, demikian dekat kepada mereka. Ahlul jannah akan dengan mudah mendapatkan buah-buah yang ada di jannah. Ya, buah-buah yang tidak akan terputus, tidak pula mereka dilarang untuk mengambilnya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wajanal jannataini dan, dan buah-buahan dari dua jannah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan demikian dekat, demikian rendah, yakni untuk bisa mendapatkannya demikian mudah. Yatanawaluhu alqa'imu walqa'idu walmashi wa ala ayyi halin, sehingga buah-buahan itu akan didapatkan oleh mereka penduduk jannah, baik yang dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, dan dalam keadaan apapun, mereka akan dengan mudah untuk bisa memetik buah-buah yang ada di jannah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yatamakhatun wa la yataghawwatun wala yabulun, ta'amuhum dhalika jusha'a karihil miski, yulhamuna at-tasbiha wat-takbira kama yulhamuna an-nafasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah mereka akan makan dan minum di dalamnya, dan mereka tidak akan mengeluarkan mukhat, yakni ingus ataupun dahak. Tidak pula ya mereka buang hajat, tidak pula mereka kencing. jannah disucikan dari berbagai kotoran yang sifatnya hissi maupun yang sifatnya maknawi, sehingga penduduknya meskipun mereka makan minum, ya, mereka tidaklah mengeluarkan kotoran dari tubuh-tubuh mereka disebabkan makanan ataupun minuman tersebut. Berbeda dengan kehidupan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ta'amuhum dzalika dusya'a karihil misk." Makanan yang mereka makan keluar ya dalam bentuk dusya, sendawa. Kalau di dunia kita kalau misalnya makan makanan yang ya, punya sifat memiliki gas ya, mungkin durian atau yang semisalnya, akan ya, mendorong angin keluar dari mulut ya. Sendawa. Baik. Nah, kalau sendawa di dunia itu kan terkadang berbau, bau-bau yang busuk. Namun sendawanya ahlul jannah karihil misk, seperti aroma dari minyak wangi misik. Minyak wangi misik ya, sering dijadikan sebagai gambaran paling harumnya dari aroma. Jadi dari makanan ataupun minuman yang diminum oleh atau dimakan oleh mereka ahlul jannah, keluar dalam bentuk sendawa yang aromanya seperti aroma misik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yulhamuna at-tasbiha wat-takbira kama yulhamuna an-nafas." Diilhamkan kepada penduduk jannah tasbih, yang mengucapkan subhanallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Diilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan ya ucapan-ucapan yang mulia ini, kama yulhamunan nafas, sebagaimana ya mereka diilhami untuk bernafas. Ya, ini sebagaimana kita di dunia ini ya, kita tidak perlu untuk berpikir bernafas. Diilhamkan ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk bernafas tanpa kita harus berfikir. Nah demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahlul jannah bertasbih, bertakbir ya, diilhamkan kepada mereka sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Tapi ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.